Tita, papa, noi mai hati hati pangkun ni buaya makutnya. Ika mabak, ni ya makutnya ra noa hati hati payah mak. Ni ya inoa bora no biayi raw muti hawu kibo. Haskari bi no musku ita hakung hawu kibo unanai. Itari bi ha noa musku teti shukubu asora dia angkirika visionai. Ikor ke bak itari bi rahai hak musku kaska no hawu kiati itam piti buribi. Papa, hati yang hau kupikan, ani hemang kubu, ni yama kembihakana. Enra uine televisyon muda, icha huni bu, ni uma ikar bihakana. Hari ki hatung hati biribi, nora hatu uinti yama ke, nuari ki ni mura noa huni bu, haku pirisa, noa haki. Hari ki no hain, hain noas, noa pikota, itan hain noas, noa mawatikai. Novi no nibu, kuyo ra, mua noa ikate ikiska hati meji.